Dari Aceh sampai Papua, mari kita satukan karya bersama bersyariah, raih harapan dan keamanan. Dari Aceh sampai Papua, mari kita satukan karya bersama bersyariah. Nah guys, jadi itu dia tadi jingle cover Pru Syariah dari aku, versi aku. Yuk ikutan kompetisi Pru Syariah jingle cover. Caranya, satu, kalian harus follow Instagram @id_prudential dan subscribe YouTube channel Prudential Indonesia. Yang kedua, tonton video lirik jingle Pru Syariah di YouTube pastinya. Yang ketiga, bikin video jingle cover versi kamu dan upload ke YouTube channel kamu. Keempat, email link video YouTube kamu ke jingle.syariah@prudential.co.id. Untuk detailnya, kalian bisa cek di description box di bawah. Dan buruan ikutan, karena kamu bisa menangin total hadiah sebesar 70 juta rupiah. So, tunggu apa lagi? Buruan tonton video liriknya, ikutan dan menangin hadiahnya. Good luck semuanya. Terima kasih.